adalah kadzib, dusta, bohong. Dan bohong adalah salah satu dari tanda orang munafik. Ayatul nifaq 3 tanda, atau ayatul munafik 3 tanda orang munafik itu 3, idza haddatha kadzab, bila dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan, apabila berjanji dia pungkiri, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Tadi sudah kita isyaratkan bahwasanya bohong itu bukan sifat seorang mukmin, tapi sifat mukmin adalah benar. Dan ini baru dirasakan oleh orang yang benar-benar meyakini keimanan yang kokoh, dan derajatnya adalah di bawah al-anbiya, di bawah para nabi, dan nabiyyin was-siddiqin, dan orang yang senantiasa benar. Wal afaf, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh menjaga kehormatan kita, menjaga harga diri kita. Ya, menjaga kehormatan, menjaga harga diri itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan ini juga dilakukan, orang jahiliyah pun menjaganya, bahkan sampai perang mereka. Dari satu sisi, tapi satu sisi juga menginjak-injak harga diri kaum muslimin dan muslimat. Yaitu seseorang harus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang merendahkannya, bahkan mendekatinya pun tidak boleh. Misalnya, agar kita tidak tertuduh melakukan yang bukan-bukan, maka jangan dekat-dekat dengan yang bukan-bukan. Misalnya, kalau kita berjalan di Pekanbaru misalnya, kita mungkin tidak masuk karaoke, tapi tolong jangan parkir di depannya. Nanti dilihat orang, ini motor Ustaz Dasman, ini mobil kita. Kita tidak masuk, tapi bisa tertuduh. Demikian juga kalau ada orang narkoba, jangan duduk dengannya. Nanti pas ketangkap kita terbawa. Ada orang judi, jangan dekat-dekat. Pasalnya apa kita akan tertuduh? Judi. Dan seterusnya. Maka terus terang, saya pernah diminta untuk berceramah di Mustika Ratu. Saya kira waktu itu pabriknya. Yang telepon memang akhwat juga, perempuan kan. Katanya Ustaz Syanu yang kenalkan. Ini Ustaz yang masalah nih, dikenalkannya saya. Ustaz Syanu yang kasih nomor katanya. Iyalah. Karena yang telepon perempuan, saya bawa pula perempuan, istri saya gitu. Supaya kalau ada jaga-jaga kan. Iya, saya tanya jemaahnya perempuan semua. Enggak, ada laki-laki juga, Pak. Saya kira di musala pabrik. Jalannya aja Gatot Subroto, saya enggak tahu Gatot Subroto waktu itu, belum tahu Pekan Baru. Rupanya di tengah kota juga ya. Dicari-cari enggak ketemu nih. Yang model-model pabriknya ada ruko-ruko. Akhirnya dapat ini Mustika Ratu, tapi spa, salon dan SPA, apa namanya? Spa. Hah? Salon dan SPA. Nah, itu spa ya. Akhirnya saya telepon ragu. Di mana nih, Mbak? Gatot Subroto, sudah Gatot Subroto. Yang rukun, iya betul. Akhirnya karena sudah terlanjur sampai dan juga bawa pengawal ya. Ternyata memang bukan laki-laki semua, bukan perempuan semua, ada laki-laki. Dispa. Tapi terus terang sampai selesai pengajian, hati saya tidak tentram. Hati saya tidak tentram. Pasalnya apa? Orang hafal waktu itu 16 apa nomor mobil, lupa juga. Saya takut nanti ini mobil saya parkir di situ. Hari-hari Minggu pula. Akhirnya ketika diminta oleh mereka, bahkan ada juga yang ngaji itu, yang Kristen ada ngaji ikut, dia tertarik dengan kajian, banyak nanya dia. Coba bayangkan. Dari sisi dakwah kan bagus sebenarnya. Dia minta besok isi lagi pak ya. Tengoklah nanti saya bilang. Akhirnya ditelepon, saya minta maaf tidak bisa. Pasalnya apa? Karena kalau pergi tempat seperti itu, konotasinya, bayangan oh, asumsi orang, ini ustaz pasti sudah luluran di sini. Berbahaya tuan-tuan. Oke, jangan dekat-dekat yang seperti itu. Bahkan ketika nak singgah di ATM saja, karena di sampingnya ada karaoke, saya tidak berani. Tidak berani parkir sebentar saja di situ, tidak berani. Pasalnya apa? Menjaga supaya jangan terlihat oleh Ustaz Zulfikar nanti. Ini Ustaz dah parkir di karaoke ini, jadi bahaya. Kaum muslimin dan musliman. Hah? Jadi memang kita harus hati-hati tuan-tuan, melihat, pandai-pandai melihat di mana kita parkir saja coba. Apalagi kalau kita masuk ke dalamnya. Apalagi kalau kita masuk ke dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat, ini termasuk menjaga kebersihan hati kita. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu sangat keji dan seburuk-buruk jalan. Oh, kita kan ustaz kiai enggak apa-apa. Jangan bilang ahli ibadah sudah sering tergelincir. Seorang rahib waktu itu kan dipesankan oleh ketiga saudara laki-laki perempuan itu karena pergi berjihad, nanti tolong dikasih makan, diulurkan dari atas pakai tali ke bawah. Lama-lama dibisikkan setan, masa ngasih makannya kayak makan hewan saja kan itu. Akhirnya disuruh ngantar ke depan pintu. Ngantar depan pintu, letakkannya situ, udah sampai nanti baru diteriakin, dah makanan dah ada depan pintu. Diambil, nyaman pula, berlanjut beberapa waktu, disuruh lula. Masa ngasih makanan kayak makanan ayam. Ia dijulurkan dia tanpa dibuka pintunya. Hanya dibuka pintu. Ya kan enggak apa-apa, kan nampak kiai ini, kiai haji gitu, rahib, zala ahli ibadah, dibuka pintu. Akhirnya ini dah lama tidak ada yang bicara dengannya. Ajaklah dia bicara dikit. Mana tahu dia nak bertanya masalah agama nanti. Dia bawa bicara sebentar. Kefahalu, bagaimana kabar? Nah, selesai kabar, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Terjadi perzinahan, habis itu pembunuhan, habis itu kebohongan. Akhirnya semua dosa dia lakukan. Maka kita harus berhati-hati menjaga iffah ini, menjaga harga dan kebersihan diri kita, karena sesungguhnya banyak kita yang tergelincir, jangan merasa aman. Nah, dan iffah ini, menjaga kebersihan hati itu termasuk juga menjaga kebersihan makanan yang kita makan, menjaga harga diri. Kalau bisa tidak mengajukan proposal selama hidupnya lebih bagus. Ya, selama tidak sebaliknya kalau bisa dalam keadaan apapun kita tidak minta, itu sangat bagus sekali. Makanya tatkala majlis kuliah di Madinah, diajak oleh kawan-kawan, yuk kita ada beasiswa di Pemda. Saya bilang alhamdulillah saya belum kekurangan, berlebih tidak. Diminta juga, akhirnya dipaksa-paksa juga. Saya tidak setuju juga. Kalau kalian mau bikinlah, kalau dapat nanti kasih juga, kalau tidak ambillah. Tidak mau, bukan karena tidak apa, tidak suka, tapi menjaga air muka saja, menjaga air muka. Karena sekali kita kena ini, besok keenakan kita minta. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya alhamdulillah khususnya Pemda Kampar, saya tidak berutang padanya. Mohon maaf nih pak, ya Pemda Kampar saya belum pernah untuk pendidikan mengambil uangnya. Setahu saya ini, bahkan ketika juara MTQ 3 kali berturut-turut tidak dapat juga apresiasi, tidak kayak apa namanya apa yang kemarin lomba anak-anak itu, tidak, bukan pidato lumayan loh pak. Ini got talent, dapat santunan 500 juta ya. Got talent, got itu kan kotoran ya. Talent keahlian, talenta, dapat 500 juta, disambut di ruang VIP, lancang kuning, dan sebagainya. Kita dulu juara, alhamdulillah tidak dapat apa-apa kecuali uang saku. Itu pun 1/10 dari uang saku daerah lain. Alhamdulillah. Waktu itu Bengkalis dapat 500 ribu, kita dapat 550 ribu. Alhamdulillah. Dapat piala waktu itu juara, diambil oleh Pak Bupati, taruh di kantornya. Tapi jangan tanya siapa bupatinya waktu itu. Ya, dapat kami piala, pialanya satu, kami bertiga. Ya, mau ditaruh di mana? Nah, di akhirnya ditaruh di kantor. Batin tak ada, tanda enggak tahu lagi. Ya. Alhamdulillah enggak dapat apresiasi. Mungkin kabupaten waktu itu miskin. Oleh sebab itu saya tidak merasa berutang budi dari sisi ini. Tapi sisi lain banyak utang budi kita. Ya, kita dibesarkan di daerah ini, dibiarkan hidup dengan aman, orang tua kita dipelihara dan dijaga, itu utang budi yang harus dibayar, makanya kita harus pulang. Bukan, tapi kalau untuk ngambil uang beasiswa, alhamdulillah belum pernah dapat. Di provinsi pernah diajukan oleh abang saya, katanya dapat, tapi diambil oleh perantaranya. Katanya, saya tidak tahu, tidak sampai beritanya ke kita. Intinya tidak sampai juga ke saya, alhamdulillah. Jadi pulang tidak kena berhutang budi, insyaallah ta'ala. Jadi akhirnya nyaman kita. Sebab kalau dicari filenya pernah neken gak ada. Tapi kalau ada yang tanda tangan saya nanti Pak, itu berarti pemalsuan. Kalau ada tanda tangan saya berarti itu pemalsuan. Baiklah kaum muslimin dan muslimah yang semuliakan. Jadi kalau ngambil sekarang bolehlah dikit-dikitnya. Ya. Baik. Wal afa wassilah. Kemudian menyambung tali silaturahim. Ini sudah mas maklum sekali bahwa silaturahim itu disambung mendatangkan rezeki. Banyak saudara, banyak rezeki. Ada seorang tua yang akan meninggal, dia pesan sama anaknya, kamu nanti harus bikin rumah di mana-mana. Maksudnya adalah di setiap tempat ada saudara. Silaturahim sudah maklum bagi kita semuanya bahwa orang yang menyambung silaturahim hidupnya akan nyaman, rezekinya berkah, dan dia Allah bukakan baginya keberkahan hidup sehingga yang ada pada dirinya adalah kenyamanan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu merugilah orang-orang yang tidak menyambung silaturahim. Nah, inilah yang disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tapi tetap saja orang ini menuduh Nabi yang bukan. Masalahnya apa? Karena seperti ayat ini baca, kami tidak mendengar ini dulu fil millatin akhirah, dulu tidak pernah kami mendengar yang seperti ini dalam agama yang terakhir ini. Yang tidak ada agama ini, hanya bikinan kamu hai Muhammad. Makanya kalau ada sekarang ulil absar mengatakan bahwa Al-Quran itu 90% karangan para pengarang, ya dia punya nenek moyang juga kayak gitu. Orang Abu Jahal, Abu Lahab, ya silakan aja Ubay bin Khalaf. Ya. Iya kan? Kalau Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, karena mereka mengerti, paham, maka dia beriman. Beriman. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Ulil Absar, karena tidak paham, maka tidak beriman. Gimana nak paham? Begurunya sama orang tidak beriman. Beguru sama orang tidak beriman, maka tidak paham. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga sifat benar bersama Allah, bersama hamba-hamba Allah. Dan bila kita tersalah, segera untuk memperbaiki dan bertobat. Karena memang semua manusia pasti ada kesalahannya. Cuman kalau dah tahu salah, tetap juga diteruskan, ini yang membuat masalah. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kalau itu benar semata-mata taufik dari Allah, dan saya hanya sebagai perantara menyampaikan, semoga tuan-tuan mendapatkan hikmah dan faedah. Dan kalau seandainya salah, itu semata-mata kelemahan saya sebagai manusia atau dari syaitan yang membisikkan yang bukan-bukan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan saya mohon maaf. Semoga Allah SWT meluruskan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.